hari-hariku bersama dirimu. Kulewati dengan tanda tanya. Hidup ini bagai penjara yang mengurungku dalam berjuta derita. Selalu berkata, bila hidup seperti ini.